Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Fahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali dars kita, pelajaran kita, kitab al-mulakhas fi syarhi kitab tauhid. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Bab ma jaa'a min at-taghlidh fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salihin fa kayfa idza 'abadah. Bab larangan yang keras beribadah kepada Allah Jalla wa Ala di sisi kuburan orang yang saleh. Apabila ia memalingkan ibadahnya kepada orang saleh yang ada di dalam kuburan tersebut, maka ini jauh lebih besar dan jauh lebih keji daripada sekadar beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh tersebut. Baik. Qala fi sahihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Umm Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardhil Habasyah wama fiha min as-suwar. Di dalam as-sahih, maksudnya dalam sahih al-Bukhari pada nomor 4207 dan Al-Imam Muslim pada nomor 528, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau menerangkan bahwa Ummu Salamah pernah menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah kanisah. Kanisah adalah tempat ibadah kaum Nasara. Kalau sekarang mungkin bisa dikatakan sebagai gereja ya, gereja. Ra'atha bi ardil Habasyah, yang beliau lihat di Habasyah. Wa ma fiha min as-sar, dan bahwa di dalam gereja tempat ibadah kaum Nasara itu terdapat banyak gambar orang-orang saleh. Jika ada yang bertanya, kok bisa Ummu Salamah melihat hal tersebut di negeri Habasyah, sementara beliau orang Arab dan Habasyah kan Ethiopia, ya. Maka para ulama menerangkan bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau termasuk dari kalangan para sahabat dan sahabiah yang melakukan hijrah yang pertama kali dalam Islam dari Mekah ke Habasyah di fase Mekah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat dan sahabiatnya semakin ditindas, semakin disiksa, semakin disakiti dan diusik oleh kaum musyrikin di Makkah, maka beliau menganjurkan mereka, dan terkhusus mereka yang lemah karena bukan dari kabilah yang besar, bukan dari orang yang ditokohkan, Nabi menganjurkan mereka untuk hijrah ke Ethiopia, negeri Nasrani, Nasara saat itu. Karena Nabi SAW menyebutkan, jika mereka berada di Ethiopia, maka kaum musyrikin Mekah tidak akan mampu lagi menyakiti dan menzalimi mereka. Karena Raja Ethiopia, sekalipun dia Nasara, dia tidak akan membiarkan ada orang yang dizalimi di bawah kekuasaannya. Nah, maka di sana beliau melihat gereja orang-orang Nasara itu penuh dengan gambar-gambar orang saleh, tempat ibadah mereka. Dan beliau Ummu Salamah radhiyallahu anha dinikahi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya suami beliau yang bernama Abu Salamah. Ya, maka beliau adalah ibunda kita, istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anha. Ini menerangkan kepada kita juga betapa bersihnya hati istri-istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ibunda-ibunda kita di antara mereka. Aisyah radhiyallahu anha mau menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang di dalamnya ada Ummu Salamah, madu asli beliau. Masya Allah ya. Ini bagi para ummahat ya. Harus banyak belajar ikhlas, ya, menyikapi madu-madu aslinya, ya. Taib. Aisyah radhiyallahu anha adalah madu aslinya Ummu Salamah. Beliau adalah ibunda kita termuda. Tetapi lihat, beliau mau meriwayatkan kepada kita sebuah hadis Nabi SAW tentang sabda beliau, disebabkan sebuah cerita yang disampaikan oleh madu asli beliau, ibunda kita juga Ummu Salamah radhiyallahu anha. Maka kepada kaum wanita hendaknya ya ikhlas, ya, mereka yang sudah dipoligami hendaknya membersihkan hati mereka dari penyakit-penyakit hati yang itu hanya membuat mereka gelisah, tidak nyaman, ya, dan hanya menghasilkan dosa terhadap mereka. Baik. Mendengar cerita Ummu Salamah radhiyallahu anha tersebut, dalam riwayat yang lain juga dalam sahih disebutkan ini beliau sabdakan beberapa hari sebelum beliau wafat. Nabi SAW pun bersabda, ulaika, boleh juga dibaca ulaiki. Idza mata fihim rajulus salih aw al-'abdus salih banaw 'ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka suwar. Orang-orang Nasara itu memang orang-orang yang apabila ada orang saleh yang meninggal di kalangan mereka, mereka langsung membangunkan masjid. Langsung membangun masjid di atas kuburan orang saleh yang telah meninggal dunia tersebut. Dan mereka membuatkan gambar orang saleh tersebut ataukah yang lainnya di dalam tempat ibadah mereka tersebut. Nabi namakan masjid, sekalipun ya, kaum Nasara tidak menamakan tempat ibadah mereka dengan masjid, bahkan mereka hanya menamakannya dengan nama yang lain seperti gereja atau kayak yang lainnya. Kan tetapi penggunaan kalimat masjid di sini dari sisi etimologi tempat ibadah. Ulaika syirarul khalqi 'indallah. Sebab perbuatan mereka tersebut membangun masjid di atas kuburan orang saleh dan membuatkan gambar orang saleh di dalam tempat ibadah tersebut, mereka menjadi seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Jalla wa'ala. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menukilkan ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyah, فَهَاُلَاءِ جَمَعُوا بَيْنَ الْفِتْنَتَيْنِ فِتْنَةِ الْقُبُورِ وَفِتْنَةِ التَّمَاثِلِ. Mereka ini kaum Nasara atau yang melakukan perbuatan mereka ini yang dikatakan oleh Nabi syirarul khalqi 'indallah, makhluk yang paling buruk di sisi Allah, karena mereka telah mengumpulkan dua musibah besar. Yang pertama, musibah menjadikan kuburan sebagai situs ibadah, ya, sebagai tempat ibadah. Dan musibah gambar, membuat gambar karikatur atau patung orang-orang saleh. Karena dua hal ini merupakan wasilah manusia jatuh ke dalam syirik. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, munasabatul bab li kitab tauhid hiya bayan anna ibadat Allah 'inda al-qabr wasilatun ila syirkil munafi li tauhid. Bab ini beliau angkat, beliau sebutkan di dalam kitab tauhid yang membahas pembahasan tauhid. Karena di dalam bab ini beliau menjelaskan bahwa beribadah kepada Allah Jalla wa'ala di sisi kuburan, dia beribadah kepada Allah, bukan menyembah orang yang berada di dalam kuburan tersebut. Tetapi ia melakukannya di sisi kuburan orang yang saleh, itu merupakan wasilah, perantara yang akan menjerumuskan ia ke dalam syirik yang bertentangan dengan tauhid. Jelas? Tarjimatu Ummu Salamah, biografi Ummu Salamah. Hiya Ummul Mu'minin, ibunda yang kaum mu'minin. Nama beliau Hindun bintu Abi Umayyah Al-Makhzumiyah Al-Qurashiyah. Qurashi. Beliau wafat pada tahun 62 minal hijrah, tahun 62 hijriyah radhiyallahu anha. Ada pelajaran, banyak pelajaran indah yang dapat kita petik dari pernikahan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan ibunda kita ini, Ummu Salamah radhiyallahu anha. suami beliau Abu Salamah merupakan sahabat dekat yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ia wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mentakziah Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah sedang sedih. Di antara sabda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan atau petunjuk yang beliau sampaikan kepada Ummu Salamah saat itu adalah agar beliau mengucapkan doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibah yang terjadi ini, wafatnya suami tercinta beliau, dan berikanlah aku pengganti yang lebih baik daripada musibah yang terjadi ini. Ini doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan kepada Ummu Salamah mengucapkannya. Terbesit di hati Ummu Salamah, mungkinkah ada yang lebih baik daripada Abu Salamah? Karena kan arti doa, berikanlah aku pengganti yang lebih baik daripada musibah ini. Akan tetapi Ummu Salamah radhiyallahu anha mengetahui setiap petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti mengantarkan kita kepada kebaikan dunia dan akhirat. Maka beliau pun membacakan doa tersebut. Tidak lama kemudian, tentunya setelah habis selesai masa iddah beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang melamar beliau. Ya, maka dengan itu beliau pun menyadari bahwa ada yang lebih baik daripada Abu Salamah radhiyallahu anha. Ya. Oleh karenanya, ini juga pelajaran buat kaum wanita ya. Ketika suami tercinta yang meninggal dunia, janganlah tergesa-gesa, janganlah terburu-buru menyatakan saya enggak akan nikah lagi, saya enggak akan kawin lagi, karena enggak mungkin di hatiku ada laki-laki yang lebih baik daripada suamiku ini. Hatiku ini sudah tertutup untuk laki-laki lain walaupun suamiku sudah meninggal. Jangan lebay gitulah, ya kan? Dan itu ucapannya juga enggak terpuji secara syar'i. Karena nikah adalah ibadah yang dianjurkan. Karena banyak manfaat dunia dan akhirat di balik pernikahan yang dilakukan oleh seseorang itu. Jelas? Dan pelajaran lain yang juga dapat kita petik dari pernikahan ibunda kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini terkhusus untuk kaum lelaki. Dengar baik-baik, Akhi Basrum dari Papua, barakallahu fik ya. Ummu Salamah jauh lebih tua daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jika saya enggak salah ingat, dalam syarah disebutkan umur beliau sudah 60 tahun. Beliau lebih tua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam belasan tahun. Ya, sudah beliau dinikahi oleh Rasulullah dalam keadaan beliau sudah nenek-nenek. Ya. Sudah nenek-nenek. Nih, buat yang mau poligami. Jadi enggak mesti harus dengan gadis. Ya. Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sudah nenek-nenek, umurnya sudah di atas 50 atau bahkan 60-an. Jelas? Pelajaran indah lain yang dapat kita petik dari pernikahan ibunda kita dengan Nabiuna sallallahu alaihi wasallam terkait menjalankan rumah tangga, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan atau menyayangi anak-anak Ummu Salamah yang merupakan dalam bahasa kita orang Indonesia sebagai anak tiri beliau seperti anak beliau sendiri. Ya. Bahkan ketika Zainab bintu Abu Salamah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil dan Nabi masih sedang mandi, dia mengganggu Nabi. Nabi tidak marah, justru Nabi bergurau dengannya dengan memercikkan air. Ya. Ketubuhnya, kemudian memanggilnya wara'aki ya luka', wara'aki ya luka', panggilan untuk anak kecil, belakang wahai buah hatiku, di belakang wahai buah hatiku. Naam. Baik. Dzakarat bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kisah di atas, ai fi maradhi mautih, di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit yang menyebabkan beliau wafat. Kanisatan bi fathil kaf kaf wa kasri nun ni ma'badun nasara, kanisa adalah tempat ibadahnya kaum nasara, ulaika bi fathil kaf ulaika wa kasri ha dan dengan kasrahnya bikas ulaiki. Ya, sebenarnya dalam terkait kaf, khitab yang bersambung pada isim isyarah, itu ada tiga cara penyebutannya, ada tiga sisi penyebutannya sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, sesuai dengan lawan bicara. Kalau lawan bicaranya laki-laki, satu orang berarti ulaika. Kalau lawan bicara kita laki-laki dua orang, ulaikuma. Tiga orang laki-laki, ulaikum. Mu'annathnya ulaiki, ulaikuma, ulaikunna. Sisi yang kedua adalah dengan fathah mutlaqan. Siapapun lawan bicara kita dan berapapun jumlah mereka, tetap dengan fathah. Baik satu orang, dua orang, tiga orang, dzakar, ataukah satu orang, dua orang, tiga orang, mu'annath, tetap dengan ulaika. Jelas? Yang ketiga adalah kalau untuk laki-laki, mudzakkar, satu orang, dua orang, ataupun tiga, dengan ulaika. Kalau untuk wanita, tiga, satu, dua, atau tiga orang, dengan ulaiki, kasarah. Ya. Ini semuanya benar, dan yang paling masyhur yang kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah dengan menyesuaikan lawan bicara. Yang pertama tadi dapat dilihat dalam kitab Al-Qawlul Mufid Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Baik. Qala ar-rajul as-salih aw al-'abd as-salih hadha wallahu a'lam syakun min ar-rawi aw tilka as-suwar ay allati dzakarat Ummu Salamah, ini disebutkan oleh Ummu Salamah. Fa haula, dan sampai akhir daripada ucapan tersebut, hadha min kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini adalah ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dzakarahul musannif kattawdhihi li ma'na al-hadis, disebutkan oleh penulis untuk menerangkan makna hadis di atas. Baik. Ini makna atau hadis, konteks hadis dan terjemahannya, dan penjelasan terhadap beberapa kalimat dari hadis tersebut. Berikut ini al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna hadis di atas secara global. Anna Ummu Salamah wasafat 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi maradil maut ma shahadathu fi ma'badin nasara min suwaril adamiyyin. Di dalam hadis ini Ummu Salamah radhiyallahu anha mensifati, menyebutkan, menerangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang sakit yang menyebabkan beliau wafat sallallahu alaihi wasallam, apa yang pernah beliau lihat di Ethiopia, di Habasyah, tatkala beliau muhajirah di sana. Beliau melihat gereja-gereja, tempat-tempat ibadah kaum Nasara itu penuh dengan gambar manusia, gambar orang-orang saleh. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam asbab alladhi min ajlihi ittakhadhu hadhihi as-suwar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menerangkan kepada Ummu Salamah sebab kenapa kaum Nasara itu melakukan atau membuat, menggantungkan, memajang gambar-gambar orang saleh di dalam tempat ibadah mereka. Beliau pun menerangkan wahwal ghulu fi ta'zimis salihin, adalah ghulu, sebabnya adalah sikap yang melampaui batas dari mereka dalam menta'zim orang-orang saleh, berlebihan, berlebih-lebihan atau melampaui batas dalam memuliakan atau mencintai orang saleh, sebagaimana yang telah kita simak pada beberapa hadis sebelumnya. Iyak wal ghulu fa innama ahla kaman kana qablakumul ghulu mimma adda bihim ila bina'il masajid ala kuburihim, yang membuat mereka membangun masjid, membangunkan masjid di atas kuburan-kuburan orang-orang saleh tersebut. Wa nasbi suwarihim fiha, dan mereka pun memajangkan foto gambar orang-orang saleh tersebut di dalam tempat ibadahnya. Tsumma bayyana hukma man fa'ala dzalika bi annahum syararun nas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menerangkan bahwa yang melakukan perbuatan tersebut, membangunkan masjid di atas kuburan orang-orang saleh dan memajangkan foto atau gambar mereka di dalam masjid tempat ibadah, adalah syirarun nas, manusia terburuk di sisi Allah Jalla wa'ala. Lianhum jama'u baina mahzuraini fi hadha sani'ihuma, karena mereka telah melakukan dua musibah besar, dua pintu kejelekan. Yang pertama fitnatul kubur bittikhadiha masajid, musibah kuburan dengan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Yang kedua fitnah ta'zimi tamatsil mimma yuaddi ila syirik, memajang foto gambar ya, para ulama atau orang-orang saleh yang mana dua perbuatan tersebut merupakan wasilah yang akan menjerumuskan manusia kepada syirik besar, memalingkan ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Qala munasabatun hadithi lilbab anna fihi ad-dilalatan wadihata ala al-man'i min ibadatin lahi inda kuburin salihin wa attikhadihah masajid lianna dhalika min fi'lin nasara wa man fa'alahu fahuwa min shiraril khalq. Sebab hadis ini disebutkan di dalam bab ini, bab yang menerangkan kepada kita besarnya larangan beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh, apalagi jika ia mengemalingkan ibadah kepadanya. Karena di dalam hadis ini terdapat dalil yang cukup jelas, dalil cukup jelas yang melarang kita beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang-orang saleh, dan larangan menjadikan kuburan orang-orang saleh sebagai tempat ibadah. Lianna dzalika min fi'lin nasara. Karena yang suka melakukan perbuatan tersebut, membangun masjid di atas kuburan dan menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah, adalah kaum Nasara. Wa man fa'alahum fa huwa min syararil khalq. Dan di dalam hadis ini Nabi menerangkan bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut, mereka adalah makhluk terburuk di sisi Allah Jalla wa'ala. Ma yustafadu minal hadis. Berikut ini beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadis di atas. Yang pertama, al-man'u min ibadatillahi 'inda quburin salihin li'annahu wasilatun ila syirki wa huwa min fi'lin nasara. Faedah yang pertama adalah larangan melakukan ibadah, beribadah di kubur, di sisi kuburan orang-orang saleh. Dan sekarang banyak ini, ya. Ibadah kuburan-kuburan yang dikeramatkan dengan alasan itu kuburan Habib, itu kuburan Abati Fulan, ini kuburan Aulia Fulan, dan mereka menamakannya sebagai situs-situs Islami, bahkan sebagai tempat itu ana lihat berulang kali dan tidak hanya di satu tempat dan di satu daerah. Ya, sebagian mereka lebih memilih salat di tempat kuburan yang di situ ada kuburan, ya, daripada masjid yang ada dekat dari situ, masjid yang dekat dari kuburan yang dikeramatkan tersebut. Bahkan bangunan yang ada di sekitar kuburan tersebut sudah layaknya masjid, seperti masjid, ya, kuburan dibangunkan kemudian dikelilingi dengan bangunan, ya, kemudian mereka masuk ke dalam bangunan tersebut yang ada kuburan yang di dalamnya, ada yang sholat di sana, ada yang berdoa di sana, ada yang ya musab-musab wajah dengan air menggunakan daun-daunan tertentu, ya, ya rahmukang ibuh kuyuninan, ya, mencuci wajah dengan jeruk nih nipis di situ dengan akapan akan memberikan keberkahan. Ada yang pula turun nitip sedekah, ya, di kotak infak yang ada di sisi kuburan orang saleh tersebut. Tapi kalau ke masjid malas infaknya, ya, kotak infak lewat berulang kali, ya lah sebanyak yang lain. Begitu lewat kuburan orang yang keramat, ya, orang yang pelit di dalam masjid bisa dermawan di situ, ya. Orang yang tidak merasa dan tidak khawatir hidupnya akan malang karena tidak sholat, suka menzalimi anak, istri atau orang lainnya, tetapi dia khawatir akan malang kalau melewati tempat tersebut tanpa berhenti untuk menaruhkan sedekah atau infak di situ. Menunjukkan apa, jemaah? Ada keyakinan, ya, di dalam hati orang tersebut. Nah, ini menerangkan kepada kita, jemaah yang dimuliakan Allah, betapa besarnya dan betapa mahalnya hidayah tauhid. Alhamdulillah, kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar muwafatkan kita di atas tauhid dan as-sunnah. Allahumma in tawaffaitana fatawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kemudian kata Syekh, faedah yang kedua adalah at-tahaddutsu 'amma yaf'aluhu al-kuffaru liyahdharahu al-muslimun. Bolehnya menceritakan, menyampaikan perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir agar kaum muslimin menjauhinya. Seperti di dalam hadis ini, Ummu Salamah menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar apa, ya, ngerumpi, ya, bukan sekedar untuk ngerumpi, ya, ngerumpi bahasa anak muda sekarang, imam. Bukan sekedar ngerumpi, enggak ada bahan lain karena udah ketemu, ngomong apa, ya? Udah terlalu sering jumpa, udah terlalu sering duduk, udah habis bahan yang mau dibicarakan. Ya, udahlah, ceritain ini aja lah yang pernah aku lihat dulu di Habasyah. Enggak, beliau menceritakan ini ingin menyampaikan kepada Nabi, ingin tahu ya ilmu bimbingan Nabi SAW dalam hal itu ya, agar kaum muslimin meninggalkannya, agar muslimin tidak melakukannya, karena itu adalah kebiasaannya orang-orang kafir dari kalangan Nasara. Kemudian yang ketiga kata boleh, at-tahdhiru min at-tasmiri wa nasbi as-suwari anna dhalika wasilatun ila syirk, peringatan dari perbuatan menggambar makhluk yang bernyawa dan memajang foto ya, terlebih lagi foto para ulama, yang jangankan foto ya, mereka yang tidak yang berbentuk asli saja seringkali sebagian orang melahap berkah kepadanya, meyakini padanya hal-hal yang tidak boleh diyakini kepada selain Allah Jalla wa'ala, apalagi jika mereka telah mati kemudian foto mereka dipajang ya di rumah, di toko, apalagi dipajangnya di kasir lagi ya, di kasir ya dipajang, apalagi di sebagian musala foto mereka diletakkan di bagian kiblat ya. Wasilatun ila syirik, yang demikian itu akan menjerumuskan manusia kepada syirik, memalingkan ibadah kepada mereka. Andai kata tidak terjadi, tetapi perbuatan tersebut adalah perbuatan yang haram, yang Nabi haramkan, yang Nabi katakan syirarul khalq, mereka seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Walaupun dia tidak memalingkan ibadah kepada orang soleh yang dia pajangkan foto tersebut, dengan dia letakkan foto gambar orang soleh tersebut di tempat ibadahnya tersebut, Nabi katakan syirarul khalq indallah, sejelek-jelek makhluk di sisi Allah, apalagi jika dia memalingkan ibadah kepadanya. Al-wasail laha ahkamul maqasid, wasilah itu mengambil hukum tujuan. 6. Qala ar-rabi'ah, faedah yang keempat adalah anna man bana masjidan 'inda qabri rajulin salihin fahuwa min syiraril khalqi wa in hasanat niyyatuh. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa orang yang membangunkan masjid di sisi kuburan orang yang saleh, maka dia termasuk makhluk yang terburuk di sisi Allah. Wa in hasanat niyyatuh, walaupun tujuannya baik. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan, "Li'anna 'amalahum hadza wasilatun ila al-kufr wa syirik." Karena perbuatannya tersebut adalah wasilah kepada kesyirikan atau kekufuran. Wa hadza a'zamu dhulmi wa hasyad. Sementara syirik atau kekufuran adalah sebesar-besar dan sekeji-kejinya kezaliman. Fama kana wasilatan ilaih, maka setiap sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kesyirikan, fa inna sahibahu jadirun bi an yakuna min syiraril khalq, maka orang tersebut menjadi makhluk yang terburuk di sisi Allahu Jalla wa'ala, dalam kitab Al-Qawl Al-Mufid dalam pembahasan ini. Baik ikhwanil kiram wa akhwatil karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, kita bacakan satu hadis lagi. Qala wa lahma anha qalat lama nuzila bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi fa idha ghtamma biha kashafaha fa qala wa huwa kadhalik لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه مساجد قال يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أو خشي. Boleh dibaca خشي بضم الخاء dan boleh juga dengan فتح الخاء. غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. أخرج قال شيخ صالح الفوزان ولهما أي البخاري ومسلم وهو يغني عن قوله في آخر أخرجاه فلعله سبق قلم عنها أي عائشة رضي الله عنها لما نزل بضم النون وكسر الزاي أي نزل به ملك الموت طافقا بكسر الفاء وفتح حاء طافقا boleh juga طافقا أي جعل فعل شر فعل شر خميصة أي هو كساء له أعلام أي خطوط يغتم بها أي إغمته فاحتبس نفسه عن الخروج كشفها أي أزالها عن وجهه الشريف فقال وهو كذلك أي في هذه الحالة الحرج يقاسي شدة النزع يحذر ما صنعوا أي لعنهم tahdhiran li ummatihi an tasna ma sana'u wa laula dhalika ay laula tahdhirun nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma sana'u wa la'anhu man fa'ala la ubriza qabruhu ay la dufina kharija baytihi khashya yurma bi fath al kha kha bi ubil bina lil fa'il fa yakun al ma'na anna rasul sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi amara bi adabi ibrazi qabrihi ويروى بضم الخاء بالبناء للمفعول فيكون المعنى أن الصحابة هم الذين خشوا ذلك فلم يبرزوا قبره. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan tatkala malaikat maut datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini di saat beliau sakaratul maut, tafiqa yatrahu khamisatan ala wajhi, beliau mulai menutup wajahnya dengan kain. Khamisah itu adalah kain yang bergaris. Fa idza qatama biha kashafaha, tatkala beliau sudah tidak sanggup bernafas karena telah menutupi wajahnya dengan suatu kain, beliau pun membuka kain tersebut dari wajahnya. Fa qala wa huwa kadhalik, kemudian beliau pun bersabda dalam keadaan beliau seperti itu, maksudnya beliau dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan susah payah. Dan ini faedah penting ya, untuk kita ketahui bahwa ketika keberatan atau kesusahan yang dialami oleh seorang yang sedang sakaratul maut, itu tidak menunjukkan bahwa dia akan celaka setelah itulah. Tidak boleh seorang melihat, menjadikan kesusahan seorang dalam sakaratul maut sebagai dalil tanda bahwa dia akan sengsara, akan tersiksa seperti itulah. Karena Nabi kita SAW dalam keadaan kegentingan. Beliau berada di dalam kegentingan saat sakaratul maut, seperti dalam hadis ini, juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang lainnya, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mencelupkan tangannya ke dalam bejana, kemudian mengusap wajahnya sebanyak 3 kali, kemudian mengucapkan ya la ilaha illallah. Kemudian juga dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Fatimah ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kegentingan, beliau menyatakan wa karba abatah, betapa gentingnya engkau hai ayahanda. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda laisa ala abika karbun ba'da al-yawm wa hi Fatimah, tidak akan ada kegentingan terhadap ayahmu setelah hari ini. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa apabila seorang mukmin itu berada di dalam kesusahan, kegentingan dan kesulitan di saat sakaratul maut di akhir hayatnya, maka itu adalah kesulitan yang terakhir kali atasnya. Dan jika dia berada di dalam kemudahan, maka itu adalah kemudahan yang pertama kali untuknya sebelum ia mendapatkan kemudahan yang setelahnya di alam barzah dan seterusnya sampai hari kiamat. Jelas jemaah? Barakallahu fik. Jadi tidak boleh yang sampai nanti ada seorang ulama ketika sakaratul maut kesusahan, wah ini kayaknya nih ulama su nih, padahal sebelumnya ini jelas orang berilmu, beramal saleh, enggak boleh ya. Atau sebaliknya, jadi ada ahlu syirik, ahlu bidah atau ahlu ma'asi meninggal tenang-tenang aja dia. Ya, la. Qal maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang seperti itu ya, sambil menutup wajahnya dengan kain ya, kemudian membukanya ketika beliau sudah kesulitan bernafas, kemudian menutupnya lagi, kemudian membukanya lagi, menutupnya lagi, kemudian membukanya lagi, dan beliau kemudian bersabda la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada kaum Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Wallahu alam, apakah mereka akan menuduh nabi sebagai Wahabi karena bersabda demikian? Apakah mereka akan menuduh Aisyah sebagai wanita yang Wahabi karena menyampaikan hadis ini? Ataukah mereka berani menuduh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim sebagai Wahabi yang telah meriwayatkan hadis ini? Ataukah mereka menyatakan hadis ini dhaif? Wallahu alam. Ya. Yeah. Yang jelas sekarang setiap ada orang yang menyampaikan ya tidak boleh beribadah di kuburan, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, sebagai tempat doa, sempat baca Al-Quran, pasti akan dituduh Wahabi. Naam. Ya. Wallahu musta'an. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan hidayah kepada kita semua dan sebagian orang yang melakukan keburukan ini. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan yuhadziru ma sana'u, Nabi memberikan tahdir, peringatan kepada umat mereka agar tidak melakukan perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nasara dan Yahudi ini yang karena yang mereka dikutuk oleh Allah Jalla wa Ala. Walau la dhalika ubriza qabru. Kalau bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mentahdir memberikan peringatan dari perbuatan Yahud dan Nasara ini, dan karena itu mereka dilaknat oleh Allah Jalla wa Ala, niscaya kuburan beliau itu sudah diletakkan di luar rumah, ya, di tempat yang terbuka, bukan di dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha, kamar beliau wafat. Ghayra annahu khushya an yuttakhadha masjida. Khushya, kalau dibaca khushya maka terjemahannya kata para ulama, akan tetapi para sahabat khawatir kuburan beliau itu akan dijadikan tempat ibadah jika dikuburkan di luar rumah. Oleh karenanya mereka menguburkan beliau di dalam rumahnya Aisyah. Kalau dibaca dengan khashya, maka maknanya Nabi SAW itu khawatir kalau kuburan beliau itu terbuka, ya, di luar rumah akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Oleh karenanya, ya, beliau memberitahukan hal tersebut kepada sahabat, maka para sahabat pun mengkuburkan beliau di dalam rumahnya atas perintah beliau. Baik, ini matan hadis. Baik, berikut ini al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna hadis di atas secara global. Ya, kata beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hirsan minhu ala himayati tauhid wajtan wa tajnib al ummati ma waqa'at bihi al umam dhalatu min al ghulwi fi qubur anbiya'im hatta ala dhalika bihim ila syirk ja'ala sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi siyaq al maut wa muqasati shiddat al naza' yuhadhdhiru ummatahu alla yaghlu fi qabrihi fayattakhidhuhu masjidan yusalluna 'indah. Nabi sallallahu alaihi wasallam karena semangatnya beliau menjaga nilai-nilai tauhid, menjauhkan umatnya dari sikap ghulu terhadap kuburan nabi-nabi mereka seperti yang dilakukan oleh umat-umat yang sesat sebelum mereka, yang membuat mereka melakukan syirik karena ghulu terhadap kuburan orang-orang saleh tersebut, membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun beliau sedang dalam sakaratul maut, dalam kesusahan payah, merasakan sakaratul maut, beliau memberikan tahdzir, peringatan kepada umatnya, padahal beliau dalam kondisi yang genting, sakaratul maut, masih sempat memberikan peringatan kepada umatnya agar tidak ghulu melampaui batas terhadap kuburan beliau dengan menjadikan kuburan beliau sebagai tempat ibadah, yusalluna 'indah, melakukan salat di sisinya. Karena dalam hadis yang lain juga Nabi menyatakan, ya, la tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha, janganlah kalian salat menghadap kuburan dan janganlah kalian duduk di atasnya. Kama fa'alatil yahud wan nasara kadzalika ma quburi anbiya'ihim, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Yahud dan Nasara terhadap kuburan para nabi mereka. Fasallallahu wa sallallahu wa sallam alaihi laqad ballaghal balaghal mubin sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyampaikan agama Allah ini dengan nyata dan sempurna. Qala munasabatul hadis lil bab, sebab hadis ini disebutkan dalam bab ini, bab yang menerangkan kepada kita besarnya dosa menjadikan kuburan orang saleh sebagai tempat ibadah walaupun dia ibadahnya hanya kepada Allah, apalagi jika dia memalingkan ibadah kepada pemilik kuburan tersebut. Karena di dalam bab ini, kata dalam hadis ini, anna fihi al-man'a min ibadati lillahi 'inda quburil anbiya'i wa ittikhadhiha masajid li'annahu yufdhi ila syirki billah. Karena di dalam hadis ini terdapat larangan melakukan ibadah, menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah atau beribadah kepada Allah di sisi kuburan mereka, walaupun dia tidak memalingkan ibadahnya kepada mereka. Kenapa itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis ini, li'annahu yufdhi ila syirki billah, karena itu akan menjerumuskan manusia ke dalam syirik, ya. Nah, tidak menutup kemungkinan setelah itu dia dipermainkan oleh syaitan yang tadinya hanya menganggap kubur beribadah di sisi kuburan itu akan lebih berkah, doa di situ akan lebih mustajab, setelah itu dia justru beribadah kepada mereka, berdoa untuk mereka dan bertaqarrub untuk mereka. Qala ma yustafadu minal hadis, faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadis tersebut. Yang pertama, al-man'u min ittikhadhi quburil anbiya'i shalihin wassalihin masajid yusalla fiha lillah. Larangan menjadikan kuburan para nabi atau orang-orang saleh sebagai tempat ibadah, sebagai masjid dia salat kepada Allah, salatnya karena Allah, tetapi di tempat tersebut, li'anna dhalika wasilatun ila syirk, itu diharamkan dalam agama kita sebagaimana dalam beberapa hadis yang telah kita simak di atas, karena wasilatun ila syirk, dapat menjerumuskan manusia, mengantarkan manusia kepada syirik besar. Nah, karena memang rata-rata manusia itu tidaklah jatuh ke dalam syirik besar, melainkan karena sebelumnya dia telah jatuh ke dalam syirik kecil. Karena sebagaimana tidaklah manusia ini jatuh ke dalam zina besar, melainkan karena dia telah membuka pintu zina kecil sebelumnya. Oleh karena dalam Al-Quran Allah katakan, wala taqrabu az-zina, wala taqrabu az-zina. Faedah yang kedua, syiddatu ihtimamir rasul sallallahu alaihi wasallam wa'tinaihi bitauhid wa khaufihi an yu'azzama qabruhu li anna dhalika yufdhi ila syirk. Besarnya perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap pembahasan tauhid. Bayangkan jemaah, beliau dalam kondisi sakaratul maut, berada di dalam kegentingan, berada di dalam kesusahan sakaratul maut. Saking gentingnya kondisi beliau, Aisyah menyebutkan beliau menutup wajahnya, kemudian membukanya, kemudian menutupnya lagi, kemudian membukanya, dan beriwayat yang lain disebutkan boleh masukkan ke dalam tangannya ke dalam suatu bejana yang berisikan air, kemudian mengusap wajahnya. Ketika Fatimah melihat beliau dalam kondisi yang seperti itu, Fatimah menyatakan, wa karaba abatah, betapa gentingnya engkau wahai ayahanda. Tetapi beliau masih sempat memberikan peringatan kepada umatnya dari bahaya syirik dan memberikan perintah kepada mereka untuk menjaga nilai-nilai tauhid. Padahal beliau sudah membahas pembahasan tauhid dan syirik 13 tahun di Mekah. Di fase dakwah beliau di Mekah. Kemudian juga selama di Madinah. Subhanallah. Oleh karena para ulama menyatakan dakwah itu bermula dengan tauhid, berjalan di atas top dengan tauhid, dan diakhiri dengan tauhid. Jelas? Oleh karenanya di antara jeratan syaitan kepada sebagian kaum muslimin atau sebagian para penuntut ilmu agama adalah ditiupkan sifat malas belajar kitab tauhid, belajar pembahasan tauhid, belajar pembahasan akidah. Kalau kajiannya daurahnya pembahasan akidah atau tauhid, yang hadir sedikit, dan terkadang hadirnya pun sambil ele-elean, ngantuk, kurang serius. Begitu ada daurah pintu-pintu rezeki, masya Allah, tips agar berhasil poligami, masya Allah, langsung duduk bagian terdepan. Allahul musta'an. Padahal akidah adalah modal utama kita masuk syurga dan selamat dari neraka Allah Jalla wa'ala. Dan penyimpangan akidah itu sekecil apapun dia, tetap dia sebagai penyimpangan yang sangat fatal ketimbang maksiat yang dilakukan oleh seseorang yang bukan akidah, penyimpangan akidah. Qala faedah yang ke-6, sebelumnya kata beliau, wa khaufi an yu'aqwa maqabruh, dan takutnya beliau akan diagungkan kuburan beliau dengan menjadikannya sebagai tempat ibadah, karena ini demikian itu yufdhi ila syirk, akan menyerumuskan manusia ke dalam syirik. Yang ketiga, jawazu la'nil yahudi wan nasara wa man fa'ala mithla fi'lihi min al-bina'i 'ala al-quburi wa ittikhadhiha masajid. Bolehnya melaknat orang Yahud, Nasara, dan orang-orang yang melakukan perbuatan yang serupa dengan perbuatan mereka tersebut, karena membangun masjid di atas membuat bangunan di atas kuburan dan menjadikan kuburan itu masajid sebagai tempat-tempat ibadah. Dari sisi boleh, maka boleh. Tetapi ketika seorang yang melakukannya, maka melihat maslahat dan mafsadah. Yang keempat, bayanul hikmati min dafni Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti wa anna dhalika liman'il iftitani bihi. Penjelasan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikubur di dalam rumahnya, yaitu kamar Aisyah radhiyallahu anha, wa anna dhalika liman'il iftitan. bahwa hal itu dilakukan agar ya tidak terjadi fitnah dengan kuburan beliau, khawatirnya nanti akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Ini diantara sebabnya. Sebab lainnya kata para ulama adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya telah bersabda, "Ma qubidha nabiyyun ma dufina nabiyyun illa fi makanin qubidha fihi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam." Para nabi itu tidaklah dikuburkan, dimakamkan kecuali di tempat di mana mereka di situ meninggalnya. Ini diantara perbedaan pengurusan jenazah para nabi dengan manusia biasa. Mereka itu dikuburkan di mana mereka meninggal. Nabi meninggal di kamar Aisyah. Oleh karenanya beliau pun dikuburkan di kamar Aisyah. Berarti dengan ini ada dua sebab beliau dikuburkan di dalam rumah beliau, di kamarnya Aisyah, dan bukan di tempat yang terbuka. Sebab yang pertama karena beliau telah bersabda, ya, telah bersabda tidaklah Nabi itu dimakamkan kecuali di tempat dia wafat. Yang kedua, ya, khawatir ya kuburan beliau akan dijadikan wasilah kesyirikan dengan menjadikannya sebagai tempat ibadah sebagaimana yang disebutkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha di atas. Faedah yang kelima dan ini yang terakhir dari hadis ini, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam basharun yajri alaihi ma yajri minal bashar minal mauti wa shiddatin naz'. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaan beliau, dengan keagungan beliau, beliau adalah manusia. Yajri ma'alihi ma yajri 'alal bashar. Beliau merasakan, mengalami, melewati apa yang dilewati, yang dirasakan oleh keumuman manusia. Beliau bisa mati, ya, wasyiddatin nazak, dan beliau juga merasakan kesulitan, ya, atau kesusah payahan sakaratul maut seperti yang dilakukan, dirasakan oleh keumuman manusia. Dan ini tidak mengurangi daripada kemuliaan beliau. Nah, karena beliau adalah Nabi dan Rasulnya Allah Jalla wa'ala. Tiada makhluk yang lebih mulia dan lebih dicintai oleh Allah Jalla wa'ala selain daripada beliau. Baik, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyakum wa barakafikum. Kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita.